Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan sebahagian dari Kitabul Libas, kitab yang menjelaskan tentang pakaian, mana pakaian yang dihalalkan dan mana pula yang tidak diperbolehkan, serta batasan-batasan yang harus ditutupi oleh seorang muslim atau kaum muslimah dalam berpakaian, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam asy-syara'. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan tentang wajibnya bagi seorang muslim dan muslimah secara umum untuk menutup auratnya, dan tidak diperbolehkan bagi mereka untuk menampakkan aurah kecuali terhadap orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah kita jelaskan pula batas aurah dari seorang laki-laki yang telah mencapai usia baligh, bahwa yang sahih dalam hal ini auratnya antara pusar dan lutut. Dan berkenaan tentang al-fakhidh, paha seorang laki-laki, berdasarkan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fa innal fakhidha aurah. Sesungguhnya paha tersebut adalah aurat, hanya saja para ulama menggolongkan aurah pada paha tersebut adalah aurah yang mukhaffafah, aurat yang ringan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sahih dari beliau bahwa beliau pernah menyingkap paha beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu beliau berkata hafizahullah taala, ammal mar'atu, adapun aurah seorang wanita muslimah, fal jumhuru ala annaha kullaha auratun. Maka jumhur para ulama berpendapat bahwa wanita seluruhnya aurah, dan itulah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'atu aurah, wanita adalah aurat. Liqaulihi azza wa jal, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, wal yadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Dan janganlah para wanita itu menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang nampak darinya, yakni sesuatu yang memang tidak bisa untuk ditutupi. Berdasarkan pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama, dan itu adalah penafsiran jumhur dari kalangan para ulama, bahwa yang nampak di sini adalah suatu yang zahir, seperti pakaian mereka yang memang tidak bisa ditutupi. Maka itulah yang zahir, ma zahara minha. Kalaulah yang dimaksud adalah salah satu dari bahagian tubuh, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan illa ma zahara minha. Allah akan mengatakan illa ma azharna minha. Kecuali apa yang mereka tampakkan. Iya kan? Tapi Allah azza wa jalla mengatakan illa ma zahara. Kecuali apa yang nampak. Nampak yang tidak mampu mereka itu menyembunyikan. Yaitu pakaian. Sebagaimana yang telah datang dari tafsir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan yang lainnya dari para ulama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam ayatul hijab, Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabi bihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zayna وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Katakanlah, wahai Nabi, kepada istri-istrimu, kepada anak-anak wanitamu, kepada seluruh wanita kaum mukminin, agar mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka, menutupi juyubihinna. Juyub, ini bagian leher dan dada mereka. Kalau bagian leher dan dada diperintahkan untuk menutupi, maka demikian pula yang bahagian atasnya yang merupakan sumber kecantikan seorang wanita. Nah, oleh karena itu para ulama, dan demikian pula sebab turunnya ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini, bahwa tatkala ayat Allah azza wa jal ini turun, maka para wanita, sahabiyat, mereka masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Lalu kemudian mereka membungkus diri mereka, berhijab, tatkala mereka keluar, sehingga pada waktu itu mereka keluar bagaikan al-ghilban, bagaikan burung gagak. Mereka menggunakan yang hitam, kemudian mereka keluar. Dan itulah yang mereka kerjakan tatkala mereka keluar. Bahkan tatkala mereka keluar pada waktu melaksanakan sholatul fajr, mereka membungkus diri-diri mereka. Mutalaffi'atun bimurutihinna. Dan para ulama mengecualikan apa-apa yang mereka tentunya tidak mampu untuk menutupi pada waktu itu, disebabkan karena mereka harus melihat jalanan, yaitu kecuali mata mereka. Ada pula yang menyatakan dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, kecuali mata kiri mereka, sekedar untuk melihat. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Dan di sana banyak dalil dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang wajibnya bagi para wanita tersebut untuk menutupi tubuh mereka termasuk dari wajah mereka. Dan kita tidak memungkiri bahwa di sana ada khilaf yang terjadi di kalangan para ulama dalam hal ini. Bahwa ada dari kalangan para ulama yang mengecualikan al-wajh wal kaffan. Wajah dan kedua telapak tangan untuk boleh ditampakkan. Dan tidak termasuk aurah. Dan mereka pun berdalil dengan beberapa dalil, baik dari ayat penafsiran ayat maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara hujjah mereka yang terkuat adalah hadis Asma bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur Asma ketika dia berpakaian dengan menampakkan auratnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Asma, apabila seorang wanita telah mencapai usia balig, maka janganlah dia menampakkan sesuatu dari tubuhnya illa hadha wa hadha, kecuali ini dan ini, sambil beliau mengisyaratkan kepada wajah dan kedua telapak tangan. Dan hadis ini pun dijadikan hujjah bahwa ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecualikan itu. Namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya dari sisi sanadnya. Sebab di sana ada seorang perawi yang bernama Khalid bin Duraik yang tidak mendengarkan hadis ini dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan mereka menghukumi terjadi inqita', terputus dari sisi sanad. Walhasil, pembicaraan dalam hal ini tentunya merupakan pembicaraan yang membutuhkan pembahasan yang panjang lebar, dan ini disebutkan oleh beliau dan beliau berikan isyarah di mana beliau mengatakan wa hasala ikhtilafun fil wajhi wal kaffain, terjadi ikhtilaf tentang wajah dan kedua telapak tangan. Hal huma auratun am la, apakah keduanya aurah atau tidak. Selain itu tidak ada perselisihan, ya ikhwan. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa leher termasuk aurah. Tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama bahwa lengan termasuk aurah. Tidak terjadi khilaf di kalangan para ulama bahwa betis kaki termasuk aurah. Naam. Yang diperselisihkan di kalangan mereka hanyalah wajah. Jumhur menyatakan bahwa wajah dan telapak tangan termasuk di antaranya aura yang harus ditutupi. Nah, sedangkan sebagian dari kalangan para ulama ada yang memberikan rukhsah bolehnya ditampakkan wajah dan kedua telapak tangan. Tapi mereka sepakat bahwa orang yang menutupi wajah dan kedua telapak tangan yang demikian ini lebih afdal. Ya. Ini semua ya ikhwani, barakallahu fikum, menjelaskan pada kita bahwa sebagian besar dari kalangan kaum muslimin yang telah berubah fitrah mereka, mereka telah terjatuh dalam berbagai macam kesalahan dalam menyikapi al-hijab. Ya, bahkan mereka berpandangan dengan pandangan yang sinis terhadap orang-orang yang berhijab, wanita-wanita yang mutahajibat, dan menuduh mereka dengan berbagai macam tuduhan. Ekstrimlah. Atau mereka dikatakan orang-orang yang membawa budaya Arab. Itu kan Arab dahulu. Kalau di Arab, wajar memakai demikian. Karena di Arab, demunya banyak, kata mereka. Sehingga perlu untuk menutupi wajah mereka. Karena debu yang banyak berterbangan. Kalau hanya masalah debu, berarti kewajiban itu untuk laki-laki juga, bukan hanya untuk para wanita. Naam. Berbagai macam propaganda, berbagai macam tuduhan, bahkan sampai kepada tingkat istihza, ejek dan mengolok-olok apa yang datang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Menuduh ninja lah dan lain sebagainya. Dan ini apabila mereka mengetahui itu dari syariat, namun mereka tetap terjatuh dalam as-sukhriyah, mengolok-olok, merendahkan, melecehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru. Qad kafartum ba'da imanikum." Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayat Allah, terhadap rasulnya kalian mengolok-olok, kalian mencela, kalian menghina? Jangan kalian mencari-cari alasan. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Maka ikhwan fiddin azakumullah, ini peringatan bagi kaum muslimin wal muslimat. Yang anehnya mereka yang telah keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhijab, mereka anggap biasa-biasa saja. Tidak ada komentar dari mereka. Bahkan mereka merasa senang dengan hal itu. Ya. Di antara mereka ada pula yang menjadikan hijab ini sebagai model. Karena mungkin pada waktu itu modelnya seorang wanita itu cantik kelihatannya kalau pakai jilbab, maka mereka pun pakai jilbab. Tapi dimodeli. Telinganya kelihatan, lehernya kelihatan. Ya. Cukup bahagian kepala saja dengan rambutnya. Kalau gayanya pada waktu itu menampakkan sedikit rambut, maka rambutnya sedikit ditampakkan. Jadi hanya sekedar jadikan sebagai model. Nah, bukan karena taat lillah. Jika mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya mereka akan berhijab dengan hijab yang syar'i. Wallahu musta'an. Yang terjadi perselisihan hanyalah permasalahan wajah dan telapak tangan. Wa hadhihi al-munakhalatu la tahtamilu hadhihi al-mas'alah, dan dalam kitab munakhalah ini tidak bisa menampung permasalahan ini. Litatwilil adillah, karena terlalu panjangnya dalil dalam permasalahan ini. Walakin aqul, akan tetapi saya mengatakan, kata beliau, walaupun terjadi perselisihan, maka saya mengatakan, innal atqa wal anqa wal abqa, sesungguhnya lebih bertakwa dan lebih suci dan lebih menetapkan amalan pahala, antasturul mar'atu wajhaha wa kafaiha, apabila seorang wanita menutupi wajahnya dan kedua telapak tangannya. Keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, wallahul muwaffiq, Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik. Naam. Thumma dzakartu hurmatal harir. Selesai pembahasan tentang batas aurah wanita, kemudian aku pun menyebutkan tentang diharamkannya memakai kain sutra. Alar rijali lan nisa, khusus kepada laki-laki dan tidak diharamkan untuk para wanita. Lil hadithis sahih inda Abi Dawud an Abi Musa, berdasarkan hadith yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadith Abu Musa. Qala sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, uhilla adh-dhahabu wal hariru lil inathi min ummati, telah dihalalkan emas, demikian pula kain sutra untuk wanita dari kalangan umatku. Wa hurrima ala dhukuriha, dan diharamkan atas laki-lakinya. Wa huwa qawlu ammati ahli al-ilm, dan ini adalah pendapat secara umum mayoritas dari kalangan para ulama. Wa yustathna minat tahrim lirijal mas'alatan, namun dikecualikan dalam hal diharamkannya sutra tersebut untuk laki-laki, ada dua permasalahan. Ya. Al-ula, permasalahan yang pertama, lid-darurah. Ya. Dalam keadaan darurah, atau mungkin juga kita bisa mengatakan, dalam kondisi mereka membutuhkan hajah, bahwa yang demikian ini boleh bagi mereka untuk menggunakan kain sutra bagi laki-laki apabila mereka membutuhkan. Lima fi sahihaini an Anasin, berdasarkan yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rakhasa, beliau memberikan keringanan, rukhsah, li Abdurrahman ibni Auf wa Zubair, beliau memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin Auf, demikian pula kepada Az-Zubair ibn al-Awwam, fi lubsil harir, untuk memakai sutra. Boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada Abdurrahman dan Zubair. Karena ada sebabnya. Kata beliau, li hikkatin kanat bihima, karena beliau atau mereka berdua terkena penyakit gatal. Ya, maka karena sutra tersebut termasuk yang bisa mengobati hikkah, penyakit gatal tersebut, maka diberikan keringanan itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakannya karena sebab ini. Apabila telah hilang illah, sudah tidak ada illah al-hikkah, sudah tidak merasa gatal lagi, maka tentunya kembali hukumnya menjadi haram. Wabihada yaqulu jumhuru ahli al-ilm, dan ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Wa qala ba'du syafi'iyah, ada sebagian dari para ulama syafi'iyah mengatakan, innahu fil ghazwi faqat, bahwa memakai kain sutra hanya diperbolehkan pada waktu perang saja. Jadi sebagian Asy-Syafi'iyah mengkhususkan diringankannya itu pada waktu perang. Selain itu tidak boleh. Li'annahu ja'at riwayatun fi dzalik, karena telah datang riwayat berkenan tentang hal tersebut dalam peperangan. Was-sahihu, lalu kata beliau, akan tetapi pendapat yang sahih bahwa diringankannya, diberikannya rukhsah untuk menggunakannya karena gatal, annahu safaran wa hadar, baik di waktu safar maupun di saat tidak melakukan safar, hadar. Li'anna darurata ammatun, karena yang namanya darurah secara umum kadang ditemukan ketika safar, kadang pula ditemukan tatkala dia dalam keadaan hadir. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ma ja'ala 'alaikum fid-din min harajin, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghendaki atas kalian di dalam agama ini adanya kesempitan. Maka apabila ada sebab karena gatal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk menggunakannya. Fa idza zalatil illah zal al-hukum, apabila telah hilang illah tersebut, maka telah hilang pula hukum tersebut. Li'anna al-hukma yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Suatu hukum, dia berputar bersama dengan illahnya. Adakah illah tersebut atau sudah tidak ada. Wa thaniya, pengecualian yang kedua dalam hal memakai kain sutra, huwa istithna'u miqdari arba'ati asabi', dikecualikan ya penggunaan kain sutra tersebut apabila seorang tidak memakainya empat, ya, sebesar empat jari, ya, hanya ini saja batasnya, empat jari saja, tidak boleh melewati dari batasan tersebut. Lima fi sahih Muslim an Umar, berdasarkan yang terdapat di dalam sahih Muslim dari Umar bin Al-Khattab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil harir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakai kain sutra illa, kecuali maudhi'a isba'ini, ya, kecuali seukuran dua jari segini, au thalatha, ataukah tiga jari, au arba'a, atau seukuran empat jari. Naam, ini batas empat jari, ya, merupakan pembatasan. Naam, walaupun hadis ini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya, apakah ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah perkataan Umar bin Khattab, terjadi khilaf. Di dalam sahih Muslim disebutkan ini marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini termasuk hadis yang dikritik oleh Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala berdasarkan qarina-qarina yang lain. Ad-Darqutni merujihkan bahwa ini perkataan Umar, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang jelas hukum ini thabit, bahwa adanya pengecualian ini ma'ruf dari mereka, imma dari Umar bin Al-Khattab ataukah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ila hadha al-istithna'i dhahaba al-jumhuru min ahli al-'ilm, dan pengecualian ini merupakan pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Wa qauli, adapun perkataanku, yakni yang dalam syair, sadal kumson, kecuali yang diberikan keringanan, sadal kumson, penghubung dari gamis-gamis. Naam, yakni yang akan apa, yang menghubungkan antara satu kain dengan kain yang lain atau benang. Huwa bifathisin, sin yang di fathah, qaribun minal alam, ini dekat dari suatu tanda, ya, alam yang terdapat pada pakaiannya ini. Ini misalnya baju, ya, lalu kemudian mereka hendak menaruh kain sutra, maka boleh, akan tapi seukuran dua jari atau ketiga jari atau empat jari, itu saja. Nah, merupakan suatu tanda, ya, ataukah hiasan sedikit yang diperbolehkan. Naam. Nah, sadal kumson ini mirip seperti hiasan yang ada di satu pakaian. Wa fi lahjatin nasi al-yawm waslah. Ya, menurut lahjahnya manusia, orang sekarang, orang-orang Arab mengatakan waslah. ya. Wa huwa jaizun, dan ini boleh. Madama arba'ata asabi fama aqal, selama ukurannya itu sebesar 4 jari ataukah kurang darinya. Lima qaddamtu laka minal hadith wa qawli jumhuri ahli al-ilm, sebagaimana yang telah aku sebutkan kepadamu dari hadith dan pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Tayyib, sampai di sini akhwan yang kita bacakan dari kitab ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Tafaddalu, hafizakumullah.